di sana ada di sana. Diri tewalat kaya, nempo manena keduaan. Janji nama aduhan, amis lebih di gula. Sumpah nama ni hebat, wanita bentar gelap reksa. Cheers.